Apakah benar kebanyakan cara beragama umat Islam umumnya di Indonesia ini Islam kejawen berasal dari Iya memang begitu. Intinya sinkritisme kejawen, bahkan banyak orang mengatakan sebetulnya Sunan Kalijogo ini kalau bisa kita bilang adalah mediator antara Islam Jawa dengan Hindu Jawa. Sehingga muncul ajaran sinkritis. Sehingga dikritik oleh sebagian sarjana barat, Islam Indonesia itu nampak hanya di kulit, baju yang berlubang-lubang kelihatan kulit, aslinya Hindu-Buddha. Yeah. Praktek-praktek agama lama masih menghiasinya. Malah dari hasil penelitian Neil Mulder, Islam yang benar murni nampak mendekati kemurnian itu 5% sampai 10%. 25-30%-nya itu Islam yang ya mau sono sini ya. Dan sisanya adalah kejawen. Islam KTP. Islam yang hanya nama saja. Pengamalannya masih agama lama. Apa sikap kita bila sedang di Amerika bertemu dengan orang kafir yang sengaja menginjak-injak Al-Quran? Hadirin sekalian, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadih, kalau mampu. Wa illam yastati fabilisani, kalau enggak mampu fabiqalbi. Itu sikap. Ya. Jika kapur barus sudah dikenal sejak zaman Fir'aun dan Rasulullah, apa yang membuat nenek moyang Indonesia saat ditemui ulama-ulama dari Arab yang mengenal sunnah, nenek moyang kita masih menyembah berhala? Sebetulnya hadirin sekalian, mereka menyambut dengan baik. Bahkan pada era kerajaan Aceh sudah mulai membagus. Dan tidak benar, bahkan Kiai Haji Saifuddin Zuhri, bapaknya Bapak Menteri sekarang ya, Luqman Hakim Saifuddin, itu bapaknya Saifuddin Zuhri, mengatakan tidak terima, sangat menolak kalau Islam Indonesia itu pengaruh dari Syiah. Enggak ada. Bahkan dari masa ke masa itu ahli sunnah wal jamaah. Ya, antum bisa baca di kitab beliau ini ya. Ini saya copy karena cari aslinya sudah enggak nemu, saya temukan di perpustakaan Istiqlal. Ini kitab cukup bagus sekali. Bagaimana penjelasan beliau tentang Syiah dan yang lainnya. Ya. Ustaz mohon penjelasan mengapa anjing liurnya haram, najis, tapi dijadikan hewan peliharaan kaum Kristen Nasrani, sedangkan kaum Muslimin hewan peliharaannya kucing. Sebetulnya tidak seperti itu. Islam juga membolehkan memelihara anjing, tapi konteksnya di mana? Untuk menjaga hewan, tanaman. Jadi tidak seperti itu. Konteks bukan anjing sama kucing sekarang. Konteksnya sekarang adalah hukum. Dan hukum itu sami'na wa ata'na. Kenapa najis, kenapa enggak? Contoh saja, Pak. Sekarang ludah sama kencing apa bedanya? Sama-sama menjijikan enggak? Kalau enggak percaya naludain antum. Ya? Yeah? Sama-sama menjijikan enggak? Jijik. Tapi kenapa ludah suci, kencing najis? Ayo. Masalahnya dalil yang harus kita sikapin sami'na wa athona. Soal jijik, sama-sama jijiknya, dikencingin orang, diludain orang juga sama, enggak enaknya. Ya? Yeah? Tapi ludah suci, kencing najis. Kenapa? Dalil. Itulah. Begitu juga anjing. Soal masalah bagian, kenapa haram liurnya? Kalau jilat barang-barang kering enggak disuruh mengusap tuju. Membasuh tuju itu kan ketika menjilat bejana yang ada airnya begini dijilatin. Ini disuruh membasuh 7 kali. Tapi kalau jilat pantat antum, ya jangan dibasuh 7 kali, enggak usah. Nyium tiang, enggak usah. Lah ini konteksnya ta'abbud, kita sami'na wa ata'na. Itu. Jadi jilatan anjing yang dibasuh 7 kali itu cuman ketika menjilat bejana yang berair basah. Kalau kering pun enggak usah dicuci. Itu permasalahan. Bagaimana ciri-ciri sufi yang berada di Indonesia? Cirinya sangat banyak sekali. Insya Allah kapan-kapan kita bedah, ya kita bahas, ya. Karena pergolakan dari masa ke masa, terutama abad ke-17, sejak 13, 14, 15, 16, 17, ini dominasi tasawuf itu di dunia Islam sangat tinggi. Apa hukumnya memakai obat penumbuh jenggot untuk, enggak usah. Karena jenggot ini karunia, ada pelihara, enggak ya sudah. Karena ternyata jenggot itu semua organ tubuh dihadirkan oleh Allah sesuai dengan kepantasannya. Antum lihat alis, ada dibikin lurus, ada bundar, memang pantasnya seperti itu. Dan enggak usah niru-niru. Umpamanya ibu-ibu alis niru Madonna, tapi mukanya enggak kayak Madonna. Ya akhirnya apa? Bentuknya mandul-mandul. Ini sudah, oh dibikin tebel ini, karena sudah setnya, face-nya begitu. Ada yang pantas dikasih jenggot, ada yang enggak, itu sudah diberikan karunia Allah seperti itu. Makanya yang enggak memang bakat jenggoten, memang mukanya enggak pas kalau dipasang jenggot. Alias kalau dipasang jenggot kelihatan apa? Kelihatan aneh aja gitu ya. Apa kalau bahasa kita sih? Saya mau bertanya, apakah dibenarkan berdakwah itu dibayar dengan uang hadiah? Hadirin sekalian, mengambil gaji upah dari pekerjaan agama termasuk dakwah dari masa dibenarkan oleh para ulama. Abu Bakar memegang tombak khilafah dan itu jabatan agama paling tinggi, diupahi setiap hari setengah kambing, berarti tiap bulan dikasih 15 kambing. Umar bin Khattab menerima gaji dan menggaji seluruh sahabat yang menjadi amir-amir. Dan ulama-ulama digaji sampai hari ini. Syekh bin Baz dulu jadi mufti digaji. Guru digaji. Kalau guru ngajar agama enggak digaji, terus anaknya makan apa? Terus kemudian istri, kecuali guru berasal dari malaikat. Dan sampai sekarang ini saya buka pondok, belum buka lamaran dari kalangan malaikat, belum ada yang daftar. Gitu. Realnya Pak, mereka punya anak, punya istri, butuh makan. Hal ini sebetulnya tidak perlu dimasalahkan, apalagi Rasulullah mengatakan, ya, fa inna khaira ma akhadtu minal ajri al-Qur'an, sebaik-baik upah yang kamu ambil adalah dari Al-Qur'an, mengajarkan, meruqyah dan yang lainnya. Cuman permasalahan keikhlasan. Dan ikhlas itu bukan berarti soal antum terima atau enggak terima. Ikhlas dalam mengajar di sekolah ialah memberikan maksimal suatu hak yang diwajibkan kepada dia. Itu ikhlas. Ketika antum sekarang disuruh untuk mengajar 2 jam, kalau bisa antum kasih 3 jam. Itu ikhlas. Antum sekarang ibarat ngasih latihan silat jurus-jurus. Dalam 2 tahun sudah sampai ban ini, ban itu. Antum sampaikan. Ini namanya ikhlas. Jadi ikhlas bukan diterima atau tidak diterima ongkos. Itu namanya ikhlas digaji. Bukan ikhlas dikerja. Nah, yang dituntut ikhlas dikerja apa digaji antum? Kerja. Itu, wah maknanya ikhlas. Iyalah gak terima gaji. Kemudian ngajar seenaknya. Masuk, enggak masuk. Udah saya ini ikhlas kok mas. Ya sudah. Terus gimana anak? Ya biarkan. Nanti juga diridhoi Allah. Itu. Dikasih ilmu laduni. Enggak bisa. Bagaimana kiat-kiat kita untuk membela agama yang dibenarkan sesuai? Da'wah. Makanya ketika saya mengatakan, jangan antum mengikuti demo. Ada yang menuduh, wah ustadz ini gak membela Al-Quran. Masya Allah. Lah saya dakwah dari mulai tahun 90 sampai sekarang bela apa pak? Bela Injil? Bela Taurat? Bila Al-Quran ialah kita ajarkan kepada umat, kita tanamkan kebenaran Al-Quran di tengah umat, kita sebarkan ajarannya. Mas, ketika malaikat menanyakan orang yang ada di alam kubur, setelah berhasil menjawab pertanyaan, malaikat terakhir menanyakan apa? Apa ilmumu tentang itu? Si fulan mukmin menjawab, qara'tu kitaballah, saya membaca kitaballah, wa amantu bihi, saya mengimaninya, wa saddaqtuhu, saya benarkan. Artinya membela Al-Qur'an di tengah umat, syiar Qur'an, pengajaran Al-Qur'an tersampaikan minimal 5. Membacanya, merenungkannya, menghafalkannya, mengimaninya, mengamalkannya. Itu membela. Nah, kalau sekarang kita anti penista, antum baca enggak itu? Baca itu sik grotal gradul, ya lumayanlah grotal gradul, masih dapat pahala 2. Pahala 1 untuk grotalnya, 1 gradulnya. Itu. Karena memang ada hadis Rasulullah, man qara'a al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa syakun 'alaihi falahu ajran. Barang siapa yang baca Al-Qur'an terpatah-patah, grutal-gradul, kesulitan mendapatkan 2 pahala. Tapi apa enggak lebih baik antum pelajari? Itu membela Al-Qur'an yang benar. Ini modelnya gini loh, Pak. Orang itu enggak dikatakan mandi kalau enggak mandi di sungai, walaupun mandi di telaga 5 kali. Tetap aja dikatakan, ente belum mandi ente. Loh, apakah saya kalau gak mandi di sungai, gak mandi mas? Kalau saya gak demo, gak bela Quran. Padahal saya itu sudah dakwahkan, mengajarkan. Loh, gitu loh. Ya, wallahu'alam. Ana mau ustad diberi buku. Ana mau ustad kalau diberi buku. Ya udah, fadhal. Ini, kasihkan pertanyaan untuk yang ini. Saya kira pertanyaan hebatnya, Masya Allah, bagus ya. Saya ingin bertanya, Ustaz, saya pernah dengar tentang Islam Nusantara. Apakah yang dimaksud dengan Islam? Ya, nanti kalau nggak mau ngaku, tanya ini aja, datang ke panitia. Ya. Ini Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam hasil pernikahan mut'ah antara Syiah dengan liberal. Muncul anak haram namanya Islam Nusantara. Itu anak haram. Ya, gimana Islam Nusantara maknanya Islam yang mendasarkan pada kearifan lokal. Murni istrinya akhirnya bukan Islam. Makanya saya bantah di YouTube tentang Islam Nusantara, ciri-cirinya. Akhirnya enggak jadi setelah itu, enggak muncul lagi. Ya, yeah. Intinya hadirin sekalian, Islam Nusantara sempat mencuat beberapa bulan, tidak lain adalah hasil kawin mut'ah antara Syiah dengan liberal. Muncul anak haram Islam Nusantara. Itu aja. Apa hukumnya mendengarkan apa ini? Duh, tulisannya jelek banget. Apa hukumnya memakai jam tangan di tangan kiri? Sebetulnya masalah ini keutamaan, karena Rasulullah mengutamakan setiap apapun di kanan, kecuali yang memang jelas pakai kiri, cebok dan yang lainnya. Ya, adapun cincin kadang-kadang di kanan, kadang di kiri, itu pun pakai apa namanya gagangnya itu perak. Walaupun emas ini apa namanya besi itu mubah, tapi yang haram emas, yang dianjurkan apa namanya apa ini perak. Ini termasuk juga. Ini mahal nih mas. Ini bikin cepat kaya, naik pangkat, ya, Insya Allah. Antum sejak tadi ngelirik ini kayaknya dah kagak memperhatikan kajian saya. Apa yang dimaksud melalaikan sholat? Wailul lil musallin alladzina hum an, kata Atha ibnu Yasar. Alhamdulillah Allah tidak berfirman al wailul lil musallin alladzina hum fi, tapi berfirman wailul lil musallin alladzina hum an. Kalau fi berarti kita salat enggak khusyuk masuk. Kita sudah salat tepat waktu tapi enggak fokus masuk. Maksudnya an menunda-nunda, mengakhirkan, bahkan sampai keluar. Itu maknanya melalaikan. Dapat neraka wail. Karena Masya Allah Pak, ketika Rasulullah menjelaskan tentang sholat, ma min abdin yusalliya wa ma kutiba min sholatihi illa usruha tus'uha thumnuha sub'uha sudsuha khumsuha rub'uha sulsuha nusfuha, paling banyak separuhnya. Tidaklah ada orang hamba sholat tidak mendapatkan sholat dari sholatnya kecuali sepersepuluhnya, sembilannya, sampai setengahnya. Karena Masya Allah, gak ada orang yang bisa sholat sempurna kecuali beberapa orang. Para nabi, para rasul, para anbiya. Makanya Imam Ibnu Qayyim membagi sholat itu menjadi 5 tingkatan. Ada yang sholat ihsan seperti melihat Allah. Ada yang khusyuk tapi belum bisa melihat. Ada yang jihad sedang sholat, sholat sedang jihad. Jihad karena memerangi musuhnya. Hati ditarik setan keluar ke pasar, tarik lagi. Kantor tarik lagi, ke ini tarik lagi. Ada yang keempat sholat orang yang kalah, masruk, tercuri sholatnya. Dia di masjid tapi hatinya dibawa kemana-mana. Bahkan Masya Allah, ada yang mudik, merencanakan mudik di sholat lengkap. Allahu Akbar. Wah, nanti naik pesawat apa ya? Wah, nanti sampai Jawa begini, begini. Masya Allah, lengkap sampai rekaat terakhir, salam, kayak-kayak balik ke Palembang lagi. Masya Allah. Nah, itu enggak gampang. Makanya Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ustaz, bolehkah kita menerima uang dari... Nah, yang kelima tadi, orang yang mendolimi sholatnya, syaratnya kacau, rukunnya, apalagi, khusyuknya enggak ada. Udah, mendolimi sholatnya. Ustaz, bolehkah kita menerima uang dari pegawai bank? Ya, kalau antum diberi, enggak apa-apa, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, makanlah, enak buatmu, dosa buat yang pelaku ribanya. Tapi walaupun begitu, kata Abdullah ibnu kata Imam Ahmad, menjauhi, menghindar lebih mulia. Mulia saja. Sholat witir yang paling utama dikerjakan kapan? Sebelum tidur atau lihat konteks kondisi, namun otomatis yang afdol setelah tidur, yang utama di akhir malam itu jelas. Karena pertama Allah turun ke langit dunia, memberikan satu kesempatan. Siapa yang berdoa saya kabulkan, minta ampun saya ampuni, minta saya beri. Ya. Yeah. Dan namanya tahajud, karena bangun memerangi ngantuk dan tidur sehingga dia bisa sholat. Tolong Pak, assalam itu jangan disingkat ya. ASLKM. Kira-kira antum diberi salam ASLKM. Kira-kira doa enggak? Ada yang WRWBR. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga jangan disingkat, karena ini doa. Kira-kira antum berdoa disingkat dikabulkan enggak? Saya minta motor SMM. Rabbana SMM. Enggak boleh. Allah Subhanahu SWT. SWT apa? Rasulullah disingkat lagi SAW. SAW itu bisa aja suan merek kaos. Jangan. Ini doa untuk orang mulia Rasulullah, untuk zat yang mulia. SAW, SWT, salam, WR WBR. Enggak boleh. Hindarin singkat-singkatan itu. Ya. Apakah benar kita kerja di bank itu uang riba? Duh, memang. Siapa yang enggak ngomong riba? Nah, itu riba ya. Masya Allah, kata Rasulullah SAW, innar riba wa in kasura fakana aqibatahu tasiru ila kullin. Sesungguhnya riba walaupun banyak jumlahnya akhirnya menyedikit. Allah berfirman, yamhullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah melumatkan riba dan mengembangkan sadaqah. Makanya kalau antum pengen berkembang harta antum, tinggalkan riba, bikin sedekah yang kuat. Bagaimana, nah maaf ini anak kritikin sedekah. Umat Islam ini memang kadang-kadang repot pak. Diminta sulit tapi ditipu gampang. Itu loh. Coba dikasih paintren, wow ini mau miliaran. Diminta sedekah nggak keluar-keluar. Ini ciri khas orang Indonesia, gampang ditipu, susah diminta. Makanya ditipu aja. Itu. Dikasih begini, oh kayak ini nanti berkembang, kasih. Udah itu loh. Nah, Pak, kadang ada sebagian kaum muslimin kalau dimintai infak ngeles. Pak, saya itu kalau infak sedikit ikhlas. Tapi kalau banyak enggak ikhlas. Oh, hebat. Kayak-kayak mengedepankan ikhlasnya. Tapi pertanyaannya, masjid butuh duit apa butuh ikhlas? Ya butuh duit. Lelucu, masjid dikasih ikhlas, antum butuh duit. Harusnya masjid butuh duit, antum butuh ikhlas. Tapi anehnya yang seperti sampaikan tadi malam, saya pernah ngitung-ngitung kasar pak. Duit kaum muslimin yang nganggur di atas kuburan buat untuk nisan batu itu, kalau di Indonesia ini ada 5 juta kuburan dipasang nisan, satu nisannya itu 500 ribu. Coba bayangkan mas, berapa ratus M duit nganggur di atas kuburan. Digigit gak kena, demut gak manis, diduduki gak boleh kan ya, kan gak boleh. Nek dibuat kursi istirahat lumayan kan gitu, buat nyantai. Tapi dudukin kuburan kan diancam Rasulullah, seandainya ada orang dudukin bara api sampai tembus ke pantat kuli ini, dagingnya masih lebih ringan daripada mendudukin kuburan. Nah, belum lagi anak kalkulasi selamatan pak, masya Allah ratusan miliar. Makanya sebetulnya banding-bandingnya Saudi itu gak kaya, masih jauh kayanya orang Indonesia. Maaf, kenapa sumbangannya Saudi melimpah, bangun masjid, bikin sumur Islamic Center? Jawabannya sederhana, di Saudi jarang selamatan. Nah, lu di sini pak beli wedhus saya selamatan. Nih, cilik wedhus saya selamatan. Wong hamil itu selamatannya sampai 5 kali. 5 kali, umur 4 bulan selamatan, 7 bulan selamatan, lahir selamatan, 5 hari pasaran selamatan, coplo udel selamatan. Apa enggak melarat sampean? Entek. Habis ya Allah, enggak nyisa. Ustaz, salawat Nabi yang paling utama kita baca yang mana? Antum baca mana aja, yang penting dasarnya sahih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bagus. Rasulullah juga mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala wa azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Boleh. Paling pendeknya, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Udah. Itu paling pendeknya. Dan man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi bihi ashra. Bagaimana caranya agar bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Wah, ini pertanyaan masya Allah. Ini menunjukkan perhatian, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan kepada surga Jannatul Naim. Ini dikumpulkan untuk pertanyaan tahun depan. Ya. Taib, ana ingin menutup dengan masuk surga tanpa hisab. Ya ikhwan, cita-cita muslim utama pertama dan itu pergulatan akhir, bagaimana masuk surga. Namun masuk surga ada dua, masuk surga langsung, ada masuk surga mampir dulu ke neraka. Nas'alullah al-afiyah, semoga kita tidak menjadi yang ini, apalagi yang kekal di neraka na'udzubillah. Dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, nikmat surga karena jahilnya banyak orang yang tidak menghargai. Persis seperti orang gak ngerti bahasa Inggris, ada buku bahasa Inggris bagus sekali, harganya cuma 1000, dilempar-lempar, malah gak mau beli. Sementara hadirin sekalian, Allah Rasulullah SAW mengatakan, ala inna sil'atullahi ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atullahil ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atullahil jannah, ketahui barang dagangan Allah itu surga. Bagaimana tidak mahal? Antum beli minyak wangi aja pak, yang merek-merek ya kelas-kelas ya ecek-ecek lah, itu bisa 1 juta 2 juta itu kecil, apalagi yang cuman colekan, habis dicolek hilang baunya, bukan kayak kapur tadi 12 mil gak hilang-hilang itu baunya. Itu saja 2000 rial 5000 rial cuman 1 tolah, apalagi nanti minyak kasturinya surga, yang dikatakan juga pelayan-pelayannya surga. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusadda'un anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'inu ka amsanil lu'lu'il maknun. Bidadari seperti mutiara yang disimpan tempat bagus kelihatan dari luar. Wong betisnya aja itu luar dalamnya bisa kelihatan kok pak. Loh kok begitu antum tukar ama, ya Allah bidadari dunia yang belean kudiken, yang melebih-lebih ha'uzubillah, tertarik sama bekal, begal, pencong gagal. Masya Allah, ha'uzubillah. كيف أنتم ما الله يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين. Semua cangkir-cangkir penuh dengan khamer, tapi gak bikin nek, gak bikin mabuk. Tadi ada aromanya kasturi, ada aromanya kafur. Ya, la yusaddu'un 'anha wa la yunzifun wa fakiyatin mimma yatakhayyarun. Buah tinggal pilih antum, enggak ada kenal, belum panen. Mas duriannya, wah belum, enggak ada. Mas ono rambutan, wah belum panen, Pak. Enggak ada, tinggal pilih. Yatakhayyar wa lahmi tayrin, masyaallah, bukan hanya daging burung. Wa khurun 'ain ka amsalil lu'lu'il maknun. Tapi sebaliknya neraka. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an famiyayi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Didustaka, enggak percaya, bahkan ada yang ledek, wah jangan takut sama neraka, udah gue cor. Kurang ajar tuh orang. Insya Allah ini orang gak memahami betul. Ya Allah, ya Allah, gue cor katanya. Padahal Masya Allah. Dan itu bayarannya mahal. Lihat mahalnya dakwah yang dibela oleh Nabi Yasin. Resikunya. Wadrib. Mathalul ladhi, gimana? Ya, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ada nabi dua pak, didustakan tambah satu, nabinya tiga, pengikutnya berapa? Hebat, satu. Masya Allah, tapi nabi ini tetap istiqomah. Coba antum ngajar TPA, 5 tahun muridnya satu dok, mulih nang Jawa. Ngapain nungguin orang Palembang kayak begini? Tapi Masya Allah, itulah para rasul, para nabi. Coba bayangkan Nabi Nuh 950 tahun dikatakan Allah apa? Wama amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit, disebutkan dalam riwayat Ibnu Katsir cuma 4. Tapi Masya Allah, dijulukin oleh Allah apa Nabi Nuh? Innahu kana abdan syakura. Sabar, sampai keluhannya bukan dalam rangka menunjukkan frustasinya, bukan dalam rangka untuk cengeng-cengengan, tidak, tetapi menunjukkan kenyataan. Qala rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, tidak menambahi dakwah saya kecuali makin lari. Tapi Masya Allah, sabar. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Sama pengikutnya Nabi Yasin juga. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Ketika berdakwah seperti itu pak, diinjek-injek, disebutkan di dalam kitab Qisasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, kalau antum mau baca-baca, cari bab Nabi Yasin. Disebutkan pengikut yang satu ini diinjek-injek sampai keluar duburnya. Akhirnya mati saat sekarat. Apakah dia pas nyerah? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Jangan kamu anggap ya, teror kamu seperti ini, saya akan murtad. Saya beriman kepada Allah, dengerin. Oh, Masya Allah. Coba antum baru hujan aja, mundur. Apalagi kayak Nabi Yasin, akhirnya gak jauh-jauh memang perbuatan, balasan sepadan dengan karya usahanya. Qila dukhulil jannah. Qala ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Mudah-mudahan seperti itu. Dan kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pertemuan kita di Jannatul Na'im. Semoga kita semuanya bisa istiqamah menghabiskan hari-hari walaupun penuh dengan kepahitan untuk menuju manisnya Jannatul Na'im. Semoga semua kita disatukan oleh Allah di atas akidah yang lurus, manhaj yang kuat, yaitu akidah ahli sunnati wal jamaah, manhaj yang telah dititi salafun salih. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.